Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Penyujuk Hati, yang pada hari ini kita mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, surat Al-Baqarah ayat 212, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin lazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal lazina amanu wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia dari mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat 212 ini sangat terkait dengan ayat 211. Jika 211 disebutkan bahwa orang yang kufur terhadap nikmat Allah akan mendapatkan azab yang sangat pedih, tidak saja di akhirat tetapi juga di dunia. Maka di sini disebutkan sekali lagi, orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah itu, orientasi hidupnya hanya memikirkan dunia saja. Tidak pernah terbayang olehnya tentang akhirat dan apa yang terjadi pada saat itu. Padahal Allah mengatakan selanjutnya, rezeki yang mereka harapkan itu bersumber juga dari Allah. Dan Allah sangat mampu untuk memberi rezeki kepada siapa saja tanpa batas. Pendengar yang dimuliakan Allah, bila kita kaji kata zuyyina, dihiasi, tidak ada pelakunya. Dia berbentuk pasif, bukan aktif. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan bahwa zuyyina ini bisa jadi pelakunya adalah Allah. Allah lah yang menghiasi orang kafir untuk mencintai dunia ini. Dengan cara manusia memiliki insting naluri untuk cinta terhadap dunia. Dan itu terlihat jelas bagi anak kecil yang baru lahir. Ketika mainannya dia pegang, diminta oleh sang abang, itu si anak kecil itu gak ngasih itu. Karena apa? Begitulah insting cinta dunia. Jadi manusia itu cinta dunia itu telah disebutkan oleh Al-Quran dan Allah menyematkan itu. Maka ditemukan dalam pernyataan Yusuf Qardawi, ada ayat yang berbunyi, innal insana lihubbil khairi lasyadid. Khair di sini menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi bukan kebaikan, tetapi dunia. Karena ayatnya itu terkait dengan kecintaan terhadap dunia. Bahwa manusia itu sangat cinta terhadap dunia berlebih-lebihan. Dan suatu hal yang menarik menurut Syekh Yusuf Qardawi, bahwa dunia itu bukan suatu yang buruk, karena Al-Quran mengatakan khair. Jadi cinta dunia itu tidak salah. Tetapi menjadi salah sebagaimana ayat yang kita kaji saat ini, dia menjadi orientasi tujuan hidup umat manusia. Jadi sebagai seorang muslim, dunia itu adalah sarana untuk menuju jalan akhirat. Sedangkan orang kafir, dunia itu adalah sarana dan tujuan sekaligus. Nah, kemudian ada zuyina kedua, penghias kedua adalah setan. Setanlah yang merubah sarana menjadi tujuan. dunia yang seharusnya dipahami sebagai dana yadnu, suatu yang dekat akhirnya cepat berarti, cepat berakhir, atau dunia diartikan dengan dani, suatu yang hina, menjadi indah di pandangan orang-orang kafir ini. Berkat apa? Berkat godaan setan. Maka mereka selalu mencibir orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa kesuksesan seseorang itu apabila memiliki rumah yang mewah, mobil yang banyak, kedudukan yang tinggi. Mereka lupa bahwa sebenarnya kesuksesan itu adalah ketakwaan. Dan harta bukanlah merupakan jaminan bahwa dia itu mulia, dan bukan pula hina karena tidak memilikinya. Maka disebutkan kemuliaan karena kamu dapat mengasihi sesama orang, bukan kemuliaan ketika kamu memiliki harta yang banyak. Inilah mungkin pengantar dari ayat 212 dari surah Al-Baqarah. Bersama saya telah hadir Ustadz Hanafi dan Ustadz Perdana. Ya Ustadz Zainal, di sini kita melihat bahwa Allah sekali lagi mengetengahkan kepada kita orientasi yang sebenarnya dari orang-orang kufar, bahwa tidak ada tujuan mereka kecuali dunia. Kenapa? Sebab informasi tentang akhirat tidak mereka dapati secara sempurna, kecuali hanya sedikit-sedikit saja. Itu pun kalau memang belum mereka roba-roba kitab aslinya. Apalagi setelah mereka roba. Nah, mereka tidak mendapatkan gambaran yang baik, objektif tentang bagaimana surga, bagaimana neraka. Akhirnya yang mereka ketengahkan ya cuma angin surga saja. Artinya apa? Neraka akhirnya tak ada. Kalau manusia ini terus masuk surga, yang jahat pun masuk surga, apalah gunanya adanya Allah, adanya hukum, kalau semuanya sama saja. Iya. Artinya begitu berdosa nanti tebus, selesai masalah kan. Jadi seenak begitu ya. Semudah itu dipahami. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika manusia tidak memahami dengan baik nilai-nilai agama yang diajarkan Allah, bahkan merubahnya, disitulah kehancuran bagi mereka. Dan satu sikap lagi yang paling berbahaya, ketika mereka kufur akan muncul sebuah sikap arogans, yaitu menganggap enteng orang-orang yang beriman. Ini memang penyakit ini. Yeah. Artinya kasus demi kasus kita melihat bahwa tingkah laku mereka itu tidak menunjukkan sebuah persahabatan yang memadai. Yeah. Menghormati secara tulus. Iya. Ya, ngolok-ngolok, ngejek. Dan suka mencari-cari celah, di mana celah umat Islam itu lemah, di mana celah dia merasa tidak punya apa-apa. Lantas disitulah mereka mencari kesempatan untuk merubah akidah, merubah pandangan hidup. Iya. Bahkan mencerabut agama dari diri orang Islam itu sendiri. Ah, jadi inilah hal-hal yang sangat perlu kita sepadai, karena memang Allah sini ya membagi dunia ini sama sebenarnya. Yeah. Karena disebut Allah yarzuqu man yasha, tentunya bukan ini hanya untuk orang-orang kafir saja, tapi orang-orang mukmin. Asalkan kita mau bersyukur, berusaha dengan baik, mengolah dunia ini dengan sebaik-baiknya, tidak alergi terhadap teknologi, maka insya Allah ya, rezeki menghampiri kita. Ini merupakan sebuah jaminan Allah. Jangan takutlah. Iya, benar. Walaupun mereka itu lebih banyak dunianya, tapi kita tidak akan pernah kekurangan. Iya. Ya, saya juga ingin menambahkan di sini, Ustaz Jenal. Ada satu kata hikmah yang menjelaskan bahwa orang yang bijak itu adalah orang yang berpikiran jauh ke depan, berbuat bukan hanya untuk sekarang, tapi berbuat untuk kepentingan yang lebih besar lagi daripada apa yang tampak di matanya sekarang. Ya, mungkin gambaran mudahnya adalah seperti kalau seorang murid sedang menghadapi ujian begitu. Tinggal seminggu lagi menghadapi ujian. Kalau dia memang mau bijak, waktu selama penungguan penantian waktu selama ujian ini dia isi dengan belajar dengan baik tanpa harus menunda-nunda sehingga pada waktu malam ujian dia baru belajar. Akan tetapi murid yang tidak bijak kalau dia menanggung-nanggungkan waktu sehingga menunggu sampai malam ujian baru dia belajar. Iya, artinya apa? Bisa jadi dia belajar pada waktu itu, tapi tidak maksimal, atau memang tidak ada waktu sama sekali, sehingga akhirnya keinginan-keinginan untuk belajar pada malam itu tidak tercapai. Iya. Nah, terkait dengan masalah insting tadi, bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini sesuai dengan fitrah manusia, ya kan? Bukan hanya orang kafir saja yang dihiasi dengan keindahan-keindahan dunia, tapi orang-orang mukmin juga diberikan keindahan ini kan. Zuyyina lil nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal wal banina wal qanatiril muqantarati. Di akhirat Allah mengatakan zalika mata'ul hayati dunya, itulah kenikmatan hidup dunia. Ya, bagi orang mukmin kenikmatan ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang diperuntukkan untuk kepentingan manusia. Tapi jangan sampai salah kaprah. Kenapa? Karena di akhir-akhir kembali Allah mengatakan wa indallahi husnul ma'ab. Karena kembalinya juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu kisah yang menarik tentang bagaimana sebenarnya Islam itu memperbolehkan menikmati kehidupan dunia ini, tapi jangan sampai berlebihan. Pada suatu ketika Umar masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah sedang berbaring di atas tikar. Melihat Umar masuk, Rasulullah kemudian bangkit. Waktu itu Rasulullah nggak pakai baju. Umar melihat belakang Rasulullah itu penuh dengan bekas-bekas tikar. Pandan itu, ada pandan di sana saya pun tak tahu. Pokoknya bekas tikar lah seperti itu. Tikar dari pelepah kurma. Iya, dari pelepah kurma begitulah. Iya, lumayan juga tajam-tajam itu. Akhirnya melihat seperti ini Umar menangis tersudu-sudu. Rasulullah bertanya, wahai Umar, kenapa Anda menangis? Umar mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah seorang raja yang besar yang menguasai dunia ini. Iya. Akan tetapi rumahmu hanya ada sebuah tikar dan badanmu penuh dengan bekas-bekas tikar itu kalau engkau tertidur di atasnya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Iya. Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak ingin kalau di hari akhirat nanti engkau akan mendapatkan yang jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia ini? Ya. Jadi sebenarnya umat Islam itu tidak dilarang untuk menikmati dunia, tapi jangan sampai berlebih-lebihan atau malah terperosok ke dalam kehidupan dunia itu sehingga melupakan ada kenikmatan yang lebih besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar sekali Ustadz Perdana. Maka kalau kita pahami zuyyina lillazina kafaru, orang-orang kafir di sini, bisa berarti kufur kharijal millah, kufur keluar dari agama, atau juga disebut dengan kufur nikmat. Orang yang kufur, muslim dia, tetapi ada nikmat Allah tidak diakui. Maka kita temukan sekarang betapa banyak orang muslim, tetapi sholat pun dia tak mau. Begitu ambisi dia mencari dunia, padahal kata Ali bin Abi Thalib, wahai manusia yang sibuk dengan dunia, Allah telah menjamin rezeki Anda. Yang diminta Allah cuma beribadah, katanya. Rezeki itu kalau mau datang, datangnya dia. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, apa yang dilakukan oleh Arab Badawi pada tahun 70-an itu yang sekarang menjadi konglomerat semua. Hanya kebetulan tempat dia nginap kemahnya itu mengandung minyak yang berlimpah ruah. Jadi orang miskin papa tadi itu menjadi kaya raya. Apa yang dia miliki sebenarnya? Apa kerja dia? Itulah kalau Allah menghendaki seseorang menjadi kaya raya. Jadi bukan karena dia bekerja banting tulang baru dia kaya. Ada orang petani nyangkol banting tulang dapat emas. Sekarang bukan dapat emas, apa, puso, gagal panen. Karena apa? Karena memang usaha itu tidak menjamin rezeki itu datang. Tetapi memang Allah meminta kita untuk berusaha. Tetap di sini dikatakan wallahu yarzuku, Allah yang memberi rezeki, bukan hasil kerja kita. Ini menjadi caman bagi kita, renungan bagi kita semua, bahwa jangan sekali-kali membuat patok ketika aku bekerja aku mendapat. Karena betapa banyak orang bekerja enggak mendapat. Tetapi manusia diminta untuk bekerja karena itu merupakan amal ibadah. Maka ada kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ketika dia naik kendaraan, naik taksi mungkin di Mesir sana, kemudian dibilang, Pak, saya naik taksi dari sini ke sini, aduh, jauh itu, minta tambahlah katanya. Maka saya seharusnya pikir, ya sudahlah, gak apa-apa ditambah. Tapi begitu selesai dia bilang, wahai supir, cobalah sekali-kali kamu berpikir dalam benakmu, selain mencari duit, beramallah sedikit gitu kan. Jangan taunya dikali-kali saja, coba adalah bonus untuk akhirat gitu. Jangan sampai kalau begini harus sekian. Adalah nilai-nilai yang memang harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi suatu hal yang menarik karena kita sering menemukan seseorang itu menjadi kufur hanya tidak bisa membayar. Contoh yang menarik itu catatan nikah. Dia mau berumah tangga. Bayar resmi itu cuma 55.000, tetapi rupanya catatan nikah ini sampai sekarang sudah sampai 200-400 ribu. Maka kita sarankan pada KUA atau pencatat nikah, berpikirlah sedikit untuk amal. Jangan hanya mencari duit saja. Jangan sampai seseorang itu tidak berumah tangga karena dia tidak bisa membayar catatan nikah itu. Padahal nikah itu menurut agama tidak harus bayar gitu. Nah itu bolehlah kalau misalnya orangnya mampu minta buat tarif yang banyak. Tetapi pikirkan juga lah satu sikap untuk berlaku sosial dan amal bagi orang yang tidak mampu. Karena rupanya kita menemukan ada agama lain yang menjadi memprogramkan catatan apa, menyatat di catatan sipil ini suatu program kerja dia, bagaimana supaya orang itu bisa memiliki catatan walaupun mungkin berubah agama. Nauzubillah min zalik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa jangan sampai kita yang memiliki ini menghina orang yang tidak memiliki. Karena apa? Karena Allah telah mengatakan melalui ayat ini, melalui lisan para nabinya, intaskhuru minni fa inni askhuru minkum kama taskhurun. Bila kamu mengolok-ngolok kami sekarang, ada satu masa nanti kami pun akan mengolok-ngolok kamu. Maka jangan sampai kita mengolokkan orang yang lebih rendah atau lebih tinggi karena mungkin dia tidak selevel dengan kita. Tetapi lebih dari itu, yakinlah apa yang didapat oleh seseorang itu merupakan nikmat, sehingga nikmat itu pun dapat berkucur kepada kita. Dan yakin pula lah bahwa kenikmatan dunia ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu Jannatul Na'im. Saya Zainal Arifin, bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana, mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya. Kami juga menyarankan kepada para pendengar untuk terus mengikuti kajian kita di setiap pagi di program 1 RRI frekuensi 94.3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.